aja kan kami dari kantor Kementerian Agama. Ya, itu kalau tiap bulan Ramadan Departemen Agama pinjam sini ini ke Balai Kota untuk menghidupkan buka sirine buka. Iya. Hampir 15 tahunan ya. Saya mesti tiap bulan tugas. Kurang lebih 10 tahun, 15 tahun. Ya kalau saya dulu lihat ini masih saya kecil ya, umur sekitar 12 tahun ya, 12 tahun lah. Itu kalau ada sirene ini semua anak-anak masuk semua. Karena dulu kan ini masih tinggalan Belanda ya, tinggalan zaman Belanda. Kan istilahnya untuk ada pasukan musuh datang bunyikan sirene semua pada ya, itu kalau yang tahu yang istilahnya yang tua-tua di sini. Ini bunyi mesti ada tanda kedatangan dari mana, dari Belanda atau dari Jepang gitu. Dulu kan untuk pasar malam. Untuk pasar malam yang di atas itu untuk lampu sukle. Kalau ada pasar malam. Kalau dulu enggak pakai sirine, kalau menghidupkan untuk buka puasa itu pakai istilahnya dul itu ya. Dul itu istilahnya apa ya? Istilahnya seperti dinamit ya. Dinamit yang mercon yang besar ke atas itu. Itu seluruh raya kedengaran biasanya itu. Tapi sekarang mahal kan. Ya terjadi kering aja ya. Sama aja ya, ada capingnya itu ada. Kalau dari sini keras sekali, karena caping itu sama terowongnya terlalu dekat, jadi cuma dari bawah, suaranya dari bawah besar sekali. Kalau ada kendala, saya pemo ini mati, saya nggak berani ngoderi sebab ini terum-terum besar lah. Ya saya laporan ke sana, tapi kalau mati ya sudah laporan gitu aja.